Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini adalah datangnya dari Allah. Walillahil hamd. Maka hanya untuk Allah lah kita memuji, kita bersyukur, yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang pada kenyataannya Allah taala telah mengkhabarkan wa qalilun min ibadiyas syukur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mereka itu pandai bersyukur. Maka ikhwan fillah jazakumullah, di antara usaha dan upaya kita, senyampang kita masih diberi kesempatan, senyampang kita masih diberi umur, maka kita pergunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, di dalam kebaikan. Di antaranya adalah thalabul ilm, mendalami dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para imam, para imam-imam ahli sunnati wal jamaah, terkhusus adalah para sahabat radhiyallahu anhumajma'in, tabi'in dan asbab tabi'in, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah dan yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, wa fi riwayah khairu ummati qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi, kata Rasulullah, adalah generasiku. Yang dimaksudkan adalah para sahabat. Kemudian setelah generasi para sahabat, yaitu yang dimaksudkan adalah tabi'in, yang dikenal adalah tabi'in yang mengikuti para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, yaitu asbabut tabi'in. Ini jelas tiga kurun generasi yang disebutkan oleh Rasulullah adalah sebaik-baik generasi. Nah, adapun generasi kita ya, sungguh sangat jauh dari generasi para sahabat, generasi tabi'in dan asbabut tabi'in. Sementara Rasulullah SAW menyatakan la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu asab min, tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Semakin zaman dekat dengan yaumil kiamah, semakin zaman itu adalah lebih jelek dari sebelumnya. Dan dari kalangan umatnya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik generasi, itu adalah generasinya para sahabat. Generasi setelahnya tabi'in, generasi setelahnya atba'ut tabi'in. Yang Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang mereka, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ adalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha radhiyallahu anhu wa radwan wa adalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha. Generasi awal dari umat ini, sahabikun al-awwalun, generasi yang awal, minal muhajirin dan ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa adalahum jannat, dan Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini khanifidin azanillahu waliyakum. Maka Rasulullah SAW pun berwasiat dalam hadis beliau, ketika terjadi banyaknya perkara-perkara baru, perkara-perkara muhdas yang tidak menjadi tuntunan Rasulullah SAW, ketika terjadinya banyak perselisihan, perbedaan pendapat, karena Rasulullah SAW sudah menyatakan tentang adanya perselisihan yang luar biasa, perbedaan pendapat yang luar biasa yang akan terjadi. Fa innahu may ya'is minkum fasayara min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, kata Rasulullah, siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat dan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Maka Rasulullah SAW memberikan makhraj, jalan keluar ketika itu terjadi. Apa yang harus kita tempuh? Maka Rasulullah SAW menyatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin, addu 'alaiha bin nawajid. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah yang ditempuh oleh para sahabatku, khulafaur rasyidin al-mahdiin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah, tinggalkanlah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Ini wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana lantas bisa kita ini berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul yang dipegangi pula oleh para sahabat, kalau kita tidak mempelajari apa yang menjadi jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat Rasul. Kalau kita tidak mengetahui mana itu perkara itu yang sunnah dan mana perkara itu yang muhdas, yang bid'ah, kita tidak bisa membedakan. Mana bisa kita kemudian menjalani apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah tadi? Rasulullah SAW berwasiat, peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Tinggalkanlah perkara yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunan. Kalau kita tidak belajar, tidak bisa. Berarti kita harus belajar mengetahui mana itu yang menjadi tuntunan Rasulullah yang ditempuh oleh para sahabat, yang itu harus kita pegang agar kita selamat. Dan mana yang kita ketahui itu bukan menjadi tuntunan Rasulullah, bukan menjadi jalan yang ditempuh oleh para sahabat, kita jauhi, kita hindari. Kalau kita menginginkan keselamatan, maka kita dididik adalah mengikuti bimbingan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang dipegangi oleh para sahabat, dipraktekkan oleh mereka. Adapun yang kita belum mempunyai ilmunya, jangan kita tergesa-gesa untuk melakukannya atau mengatakannya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kalian kepada. Karena dalam masalah kita berpendapat saja, berbicara saja, kita dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berbicara yang benar. Berbicara yang benar. Kalau belum tahu ini benar atau tidak, falyasmut, hendaknya dia diam. Daripada nanti berbicara salah, apalagi dengan sebab berbicaranya dia berakibat kepada dirinya dan orang lain untuk berbuat yang tidak semestinya. Kita pun yang mendengarkan ucapannya Ikhwan wa Jazakumullah harus juga teliti dan jeli. Ini berdasarkan ilmu atau tidak? Nah, demikianlah Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan bahwasannya sepeninggal beliau umat pun akan mendapatkan ujian dan cobaan, adanya perselisihan-perselisihan. Itu semua adalah dalam rangka menyeleksi. Karena itu ujian itu seperti seleksi, namanya ujian itu seperti seleksi. Allah sendiri sudah menyatakan, walana bluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Pasti-pasti kami uji dan kami coba kalian hingga kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan agamanya Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh atau yang siapa yang main-main? Atau siapa yang hanya butek saja, enggak jujur, ngebohong aja, agama cuma dipakai sekedar baju luarnya? Ini akan Allah Ta'ala ketahui sebagai bukti bagi di kalangan hamba-hambanya dengan adanya ujian-ujian yang Allah, ya Allah berikan kepada manusia. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, hingga kami mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Nah, sebagaimana pula Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut, ahsiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apa manusia mengira ketika dia menyatakan kami beriman kemudian dibiarkan begitu saja? Dibiarkan begitu saja setelah dia mengaku beriman? Sungguh kata Allah mengkhabarkan, Allah mengkhabarkan, kami telah timpakan ujian dan cobaan orang-orang terdahulu sebelum mereka. Orang-orang terdahulu yang mengaku beriman, Allah pun uji. Nah, bahkan para rasul, para nabi yang imannya terbaik, imannya terkuat di kalangan manusia, itu pun diuji oleh Allah, ditimpakan cobaan oleh Allah. Bahkan ujian dan cobaannya para nabi itu lebih berat, paling berat dibandingkan manusia-manusia biasa. Makanya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim membawakan hadis, dan Al-Imam Muslim membawakan bab ujian para nabi itu adalah ujian yang paling besar di kalangan manusia, paling berat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Inna asadda bala'an al-anbiya sumal amsal sumal amsal. Sesungguhnya yang paling berat ujian dan cobaannya itu adalah para nabi, kemudian berikutnya dan setelahnya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja setelah dia mengaku beriman tanpa diuji oleh Allah? Sungguh orang-orang dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sehingga Allah pun mengetahui, dan sebelum diuji pun Allah Maha tahu. Karena lillahil amru min qabl wa min ba'd. Segala perkara, segala urusan Allah lah yang memilikinya sebelum ataupun setelahnya. Allah Maha mengetahui. Namun Allah timpakan ujian. Sebenarnya Allah Maha tahu siapa yang imannya benar, siapa imannya yang tidak benar. Allah Maha tahu. Sekalipun sebelum Allah berikan ujian, namun diikamatil hujjah, untuk tegaknya hujjah, sehingga nanti manusia tidak bisa mengelak. Ini buktinya iman kamu benar setelah diuji, memang kenyataannya benar. Sementara yang lain dinyatakan, ini kamu imanmu dusta, setelah diuji kenyataannya memang engkau tidak memiliki keimanan yang benar. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu, hingga Allah mengetahui siapa yang benar, siapa yang jujur imannya. Wala ya'lamannas kadhibin, dan Allah mengetahui siapa yang dusta imannya. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Maka itu semua adalah utamanya, kuncinya, utamanya adalah kita harus berilmu. Ma'rifatul huda wa dinil haq. Mengenal petunjuk dan agama yang hak. Yang kata Al-Imam Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan alladzi la falaha fid darain illa bi. Tidak ada keberuntungan, kebahagiaan di dua negeri, di dunia maupun di akhirat, kecuali dengan mengetahui petunjuk dan agama yang hak. Ikhwani fiddin, azani Allah yakum wa alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hambanya yang dimudahkan untuk bersyukur kepada Allah. Dimudahkan untuk kita berpegang teguh dengan agama Allah, disebabkan petunjuk dan hidayahnya Allah, dan apa yang Allah mudahkan bagi kita untuk mempelajari agamanya. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita bermajlis ilmu. InsyaAllah kita menggunakan waktu untuk kita menambah khazanah ilmiah, pengetahuan terhadap bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya, semoga dengan itu, semoga Allah Ta'ala menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat, sehingga juga menjadikan apa yang kita amalkan di malam hari ini berupa thalabul ilmi menjadi bagian amal saleh, amal ibadah kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, pembahasan terakhir kita adalah dari hadis Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu, dari kitab Bulughul Maram, masih kitab shalah babul adzan, di hadis ke-176, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautuhu fa 'allamahul adzan, rawahu Ibnu Khuzaimah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan suaranya Abul Mahdhurah karena bagusnya suara beliau, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajari beliau adzan, mengajari Abu Mahdhurah adzan. Ini menjadi tambahan, berarti di sana ada muadzin Rasulullah SAW, di antaranya Bilal bin Rabah, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, dan di sini juga adalah Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini sebenarnya yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya, di antara disunnahkan Di antaranya disunnahkan adalah muadzin itu dipilih yang suaranya adalah bagus. Suaranya bagus. Nah, sehingga termasuk dalam hadis yakni Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika beliau bermimpi tentang tata cara lafaz-lafaz adzan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi untuk mengajarkan kepada Bilal. Ya. Untuk mengajarkan kepada Bilal supaya yang adzan Bilal, bukan Abdullah bin Zaid. Padahal lafaz-lafaznya yang lebih tahu sebelumnya adalah Abdullah bin Zaid. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid, nah, kamu sampaikan, kamu diktekan kepada Bilal. Kenapa kata Rasulullah? Fa'innahu anda sotan minka. Karena dia adalah suaranya lebih nyaring daripada engkau. Anda sautan disebut oleh para ulama selain lebih keras, lebih nyaring, juga adalah lebih bagus. Nah, maka ini adalah yang telah kita petik di antara disunnahkan termasuk bagian dari adab dan sunnahnya adzan, dipilih suaranya yang bagus dan suaranya yang nyaring. Karena ini termasuk bagian dari syiar agama, ikhwan yang jazakumullah. Dan beberapa tuntunan sunnah telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antaranya adalah disunnahkan pula menghadap kiblat. 6. Begitu juga disunnahkan dikumandangkan adzan adalah di tempat yang murtafi, yang tinggi, dalam rangka adalah isal qasdi, yaitu tersampaikannya tujuan, karena adzan itu dari dikumandangkan untuk diperdengarkan kepada kaum muslimin sebagai tanda waktu masuk sholat dan panggilan untuk menunaikan sholat jamaah. Maka semakin sampai dengan jarak yang lebih luas, semakin banyak orang mendengarnya, semakin afdol. Sehingga disitulah diantaranya hikmahnya dikala zamannya Rasulullah SAW adalah Bilal bin Abi Rabah, begitu juga Abdullah bin Mamtum, yakni naik ke tempat yang tinggi. 6. Di sebagian rumah dari rumah sahabat, pilih yang dekat masjid mana yang tempatnya rumahnya yang ada tinggi dan bisa di mudah untuk dicapai. 6. Ini diantaranya sunnah-sunnah yakni adzan. Ikhwan fillah jazakumullah. Kita berikan tambahan diantara sunnah ikhwan fillah jazakumullah, yakni adzan dalam keadaan suci. Adzan dalam keadaan suci. Tentunya berdasarkan keumuman nas-nas yang ada diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'adzib sa'irallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar agamanya Allah, maka itu adalah termasuk ketakwaannya hati. Nah, termasuk adalah ketakwaannya hati. Namun yang menjadi permasalahan ikhwan dan jazakumullah, bagaimana hukum adzan dalam keadaan berhadas? Yang kita bahas pertama adalah hadas kecil, batal wudunya. Maka dalam hal ini tidak ada khilaf di kalangan ahlul ilm bahwasannya adzan orang yang berhadas kecil, batal wudunya, maka adzannya adalah sah. Adzannya sah. Karena tidak termasuk syarat sahnya adzan harus suci. Tidak menjadi syarat sah. 6. Yang berbeda pendapat mereka adalah apakah hukumnya makruh atau tidak. Adzan dalam keadaan orang tersebut batal wudunya. Batal wudunya. Pendapat yang pertama adalah dihukumi makruh. Dan ini adalah qaulnya Atha, Imam Mujahid, Imam Al-Auza'i, sebagian pendapat dari mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Malikiyah dan Syafi'iyah. Termasuk sebagian pula pendapat mazhab Hanabilah. Dalil mereka adalah hadis Al-Muhajir Ibnu Kunfut. Al-Muhajir Ibnu Kunfut. Bahwasanya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu buang air kecil. Nah, Muhajir Ibnu Kunfut ini menyampaikanlah salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Nah, maka Rasulullah SAW saat itu falam yarudda alaihi hatta tawadda. Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya hingga beliau selesai buang air kecilnya, kemudian berwudu, baru menyampaikan jawaban salam, menjawab salamnya. Summa tadara ilaih, kemudian beliau menyampaikan udzur, kenapa tadi tidak menjawab salam? Karena beliau dalam keadaan buang air kecil dan belum berwudu. Faqala, kemudian Rasul menyatakan, inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tahrin. Sesungguhnya aku tidak senang untuk aku berzikir mengingat Allah, menyebut asma'ullah azza wa jalla kecuali kondisi suci. Kecuali kondisi suci. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i Ibnu Majah, dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Diambil faedah dari hadis ini ikhwan adalah seseorang ketika zikrullah secara umum, zikrullah, maka itu disunnahkan dalam keadaan suci. Termasuk adalah azan, termasuk ketika kita berdoa, ya, termasuk membaca Al-Quran, zikrullah secara umum, yang secara asal tidak menjadi syarat sahnya harus suci. Namun ketika kita bersuci, maka itu adalah lebih afdol dan sunnah. Nah, berdasarkan hadis ini juga seperti ayatnya Allah Ta'ala tadi, wa may yu'adzib syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, termasuk itu adalah ketakwaannya hati. Ketika kita ingin berdoa, ketika kita ingin bermunajat, dengan membaca Al-Quran, ketika kita azan, kita kumandangkan, nah, lafad-lafad yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, lafad-lafad yang menjadi syiar dari agama ini, maka kita ingin senang untuk kita dalam keadaan suci, sebagaimana Rasulullah SAW. Maka ini adalah sunnah. Walaupun tidak menjadi hukumnya wajib. Nah, begitu juga dari hadis ini, menurut pendapat pertama adalah berarti kalau dalam keadaan tidak suci makruh. Kalau keadaannya suci itu adalah sunnah, berarti kalau tidak suci makruh. Ini menurut pendapat pertama dari hadis ini. Begitu juga hadis yang lainnya, hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddi. Tidaklah azan kecuali orang yang telah berwudu. Tidaklah azan kecuali orang yang telah berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, namun yang rajih hadis ini adalah mauquf. Mauquf itu berarti yang sahih, tidak sampai menjadi ucapannya Rasulullah, tetapi ucapan sahabat, dalam hal ini Abu Hurairah. Nah, kemudian selain itu, setelah kita tahu mauquf, kita lihat derajatnya sahih atau tidak. Derajatnya sahih atau tidak. Ini riwayat melalui jalur Imam Az-Zuhri dari Abi Hurairah. Dan ulama'ul muhaddisin menghukumi Imam Az-Zuhri tidak mendengar dari Abu Hurairah riwayat hadis. Nah, sehingga pada sanad hadis ini munqati', ada terputus jalurnya. Karena Imam Az-Zuhri tidak mendengar, ya, tidak mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang di sana ada, ya, ini munqati', terputus. Sehingga yang menjadi dalil yang sahih adalah tadi hadis yang pertama. Ya, hadis kisah Al-Muhajir Ibnu Kunfut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menyampaikan salam kepada beliau sementara beliau dalam keadaan buang air kecil. Nah, beliau tidak menjawab hingga beliau berwudu. Sementara kemudian ditegaskan oleh Rasulullah, sesungguhnya aku tidak senang kalau aku berzikir menyebut nama Allah dalam keadaan yakni tidak suci. Pendapat yang kedua, la yukrah, tidak makruh. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Nakhai, Imam Qatadah, Hamad Ibn Abi Salamah, Al-Imam Ibn Mubarak, Imam Malik, dan sebagian madhab Hanabilah. Nah, dan ini yang dirojihkan oleh madhab Hanafiyah. Dalil mereka adalah dalil umum bahwasanya azan itu termasuk zikir. Sementara zikir itu hukumnya adalah boleh bagi orang yang sekalipun tidak dalam keadaan suci. Boleh, tidak dibenci. Nah, dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak suci, boleh seorang berzikir, tidak dibenci. Adapun dia yakni kemudian bersuci dalam keadaan tahara, itu afdol, sunnah. Nah, sunnah. Ini dalil umumnya mereka. Kemudian juga di sana ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana dalam hadis tersebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Dalam riwayat yang lain, fikuli hal, adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah apapun keadaan beliau, bagaimanapun keadaan beliau, beliau senantiasa berzikir kepada Allah. Sementara keadaannya Rasulullah tentu terkadang dalam keadaan suci, terkadang dalam keadaan tidak suci sebagai manusia. Beliau pun batal berwudunya. Nah, sehingga kadang beliau berwudu pula. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Muslim. Dan inilah pendapat yang rajih, wallahu alam bissawab. Pendapat yang kuat adalah ini, pendapat yang kedua. Hukum asalnya tidaklah makruh. Tidaklah makruh. Sehingga misalnya seorang muadzin, dia alhamdulillah awal sebelum azan dia telah berwudu. Telah berwudu. Maka ini adalah sunnah. Nah, dia mendapatkan pahala dengan sebab itu insyaallah. Namun di tengah azannya kemudian batal. Ya, keluar angin misalnya. Janganlah kemudian dia ragu. Lantas dia tinggalkan azan, berwudu. Ya. Jedanya setengah jam. Orang bingung ini, ya. Kenapa azannya sepotong ini? Nah, baru setelah setengah jam muncul lagi suaranya. Ya. Nah, karena azan itu adalah disunnahkan, emang ditekankan nanti untuk mutawaliyah, yaitu berurutan, bersambung, tidak dari jeda yang lama, tidak jeda yang lama. Nah, sehingga dituntunkan azan adalah di awal waktu untuk menunjukkan masuknya waktu azan, sehingga supaya setelah azan manusia berkumpul, sholat pun bisa ditunaikan di awal waktu, itu adalah paling afdal. Paling afdal. Nah, kecuali sholat isya sebagaimana yang sudah kita bahas tentang mawaqit as-salat. Jadi pendapat yang kuat adalah, nah, boleh, secara boleh-boleh tidak makruh. Namun kalau dia kemudian bersuci, itu lebih afdal, karena itu sunnah. Adapun di hadis yang dijadikan dalil pendapat yang pertama, yakni hadis Muhajir Ibnu Kunfut ikhwan jazakumullah, maka kesimpulannya adalah memang zikrullah sunnah kalau kita dalam keadaan suci. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak menjawab salam karena beliau dalam keadaan buang air. Sementara buang air dilarang. Kita itu di situ zikrullah. Ya, menjawab salam kan harus jahr. Menjawab salam harus jahr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, dalam keadaan kita buang air tidak boleh. Nah, ya, tidak boleh kita mengucapkannya di dalam kamar mandi atau dalam keadaan kita buang air. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini tentang hukum azan dalam keadaan yakni batal wudunya. Masalah yang selanjutnya adalah bagaimana hukum azan yang dia mengalami hadas besar. Hadas besar. Nah, dalam hal ini ada tiga pendapat di sana. Ada tiga pendapat. Pertama adalah makruh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Makruh jumhur ulama. Pendapat yang kedua, adanya tidak teranggap, artinya tidak sah. Nah, tidak sah. Kalau ada orang lain tahu bahwasanya dia lagi hadas besar, nah, lagi junub misalnya belum mandi, lagi semangatnya adzan dia, nah, maka bagi orang yang tahu, ya, mengulanginya, mengulangi, nah, ulangi, karena tidak sah, menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak mengapa, sekalipun dia junub, sekalipun dia berhadas besar. Nah, ini termasuk pendapatnya Sufyan al-Tsauri. Dan wallahu a'lam bishawab, inilah yang pendapat yang kuat. Artinya tidak mengapa, juga tidak mengapa. Kenapa ya, Bismillah? La dalila ala istirati taharah wala ala al-karafah. Tidak ada dalil yang menunjukkan pensyaratan harus suci. Dan tidak ada pula dalil yang menunjukkan makruhnya. Sekalipun junub, sekalipun hadas besar. Nah, walaupun sekali lagi pembahasannya ya ini seperti tadi, dalam keadaan suci itu yang afdal, yang sunnah. Terlebih di sana ada dalil-dalil umum, semisal hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya bertemu Rasulullah SAW di sebagian jalan di Madinah, ya, ingin berpapasan, tidak berpapasan dengan Rasulullah SAW, namun Abu Hurairah enggak jadi, ya, hilang, menghindar. Sampailah kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW. Nah, aina kunta ya Abu Hurairah, kemana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Nah, kata Abu Hurairah, ikhwan jazakumullah, ya Rasulullah, aku tidak senang aku bertemu dengan engkau dalam keadaan aku tidak suci. Nah, ani karihtu an ujalisat wa ana ghairu tahar. Ghairu tahar wa ana najas. Maka qala Abu Hurairah, saya tidak senang kalau aku bermajlis denganmu dalam keadaan aku najis. Nah, maka dikatakan oleh Rasulullah, subhanallah. Subhanallah, maksudnya Allah, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Nah, jadi boleh ya bermujalasah, duduk-duduk sekalipun dengan orang yang itu mulia, orang yang mestinya dimuliakan dalam keadaan dia junub, enggak mengapa. Nah, juga enggak kelihatan junubnya. Ya kan? Innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin tidak najis. Mau salaman ya, tidak mengapa. Nah, di sini oleh Rasulullah SAW ya ini diarahkan. Subhanallah dalam artian Rasulullah SAW sebagai bentuk pengingkaran halus. Nah, subhanallah. Innal mu'min la yanjus. Begitu juga Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau nah hendak haji manasik, ternyata beliau mengalami haid. Mengalami haid. Maka kata Rasulullah SAW, if'ali ma yaf'al hajj. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang haji. Nah, ghaira alla tatufi bil baitil atiq. Kecuali kamu jangan tawaf di Ka'bah. Nah, karena kalau tawaf itu adalah seperti salat, harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci. Nah, bedanya ikhwan bisa semua di sana ada beda pendapat. Kalau di tengah-tengah tawaf dia batal, ya, apakah dia harus bersuci? Nah, wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini saya lebih mengikuti pendapat ketika di tengah-tengah tawaf dia batal, maka boleh bagi dia melanjutkan tawafnya. Nah, boleh melanjutkan tawafnya. Karena tawaf sendiri ya, walaupun dari sebagian disamakan dengan sholat, namun tidak persis dengan sholat. Di antaranya tawaf pun juga boleh kita bercengkrama, berbincang-bincang. Nah, seperlunya. Adapun sholat tidak boleh kita berbincang-bincang. Nah, ikhwan jazakumullah. Jadi kata Rasulullah SAW, kerjakanlah dalam keadaan ya ini berhadas besar karena mengalami haid. Kerjakanlah apa semua yang dikerjakan oleh orang yang menunaikan haji. Ya, ya zikir, ya membaca Al-Quran. Nah, kecuali jangan kamu tawaf di Baitullah. Juga tidak boleh sholat, itu satu hal yang maklum, sudah diketahui. Ini namanya jemaah haji juga zikrullah, berzikir kepada Allah, walaupun dia sedang yakni junub ataupun sekalipun dia dalam keadaan haid. Sebagaimana adzan adalah zikrullah, mengingat Allah juga, sementara tidak ada dalil yang mensyaratkan harus suci. Nah, juga tidak ada dalil yang menunjukkan makruhnya, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, walaupun yang afdol adalah dalam keadaan suci. Ini hanya jadwal pembahasan tentang yang pernah juga ditanyakan, bagaimana kalau di tengah adzan batal. Nah, kemudian di antara pembahasan berikutnya berkaitan dengan adab-adab adzan, terlebih dari hadis Abi Mahdurah, begitu juga hadis Abdullah bin Zaid, bahwasanya di antara sunnah itu adalah dipilih suaranya yang bagus, suaranya yang bagus dan yang lantang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ikhwan jazakumullah, bagaimana hukum mendayu-dayukan? Mungkin bisa bahasa kita semacam kayak melakukan adzan, ya, naik turun keras, terus lembut lagi, keras lagi. Nah, sementara azan itu secara bahasa adalah i'lan, sehingga dikatakan juga an-nida, panggilan. Panggilan. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Kalau ada panggilan. Nah, sehingga sebagian orang kembali kepada bahasa saja, kembali kepada bahasa, namanya orang memanggil. Ya, orang memanggil. Ya. Ayo berangkat misalnya. Kan gitu. Kalau kamu lagukan gimana panggilan kalian? Ajakan tapi di bentuknya lagu. Ya. Mendayu-dayu ya, naik turun begitu. Subhanallah. Jadi pembahasan kita bagaimana hukum ma hukmu talhin fil adzan. Bagaimana hukum yakni melakukan adzan. Al-Imam Ibn Abi Syaibah mengeluarkan di dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, dia memiliki seorang muadzin. Ketika itu adzan, fatarraba fi adzanihi. Dia melagukan di dalam adzannya. Ya, dilagukan dalam adzannya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, adzin adzanan samham. Wa illa fa'tazilna. Adzanlah kamu sebagaimana adzan yang biasa, lunak. Yang enak juga, tapi jangan dilagu-laguin. Kalau tidak, ya tinggalkan kamu. Enggak usah kamu adzan. Diingkari oleh yakni Umar bin Abdul Aziz. Ini riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Ikhwan wa jazakumullah, Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, kullu shay'in muhdats akrahuhu mislat tatrib. Setiap sesuatu yang diada-adakan, yang sifatnya baru, tidak ada tuntunan, aku tidak senang. Akrahuhu, aku tidak senang. Semisal tatrib. Tatrib yakni taghanni fil adzan, melakukan dalam adzan. Nah, melakukan dalam adzan, mendayu-dayukan naik turun. Nah, Al-Imam Rajab Al-Hanbali di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga, kata beliau, al-qawlu fil adzan bitatrib kal-qawli fi qiraatil Qur'an bitalhin. Melakukan azan, ya, pendapat melakukan dalam hal azan sebagaimana ucapan atau pendapat pembicaraan di dalam membaca Al-Quran dengan lahan. Lahan itu adalah membaca dengan salah-salah. Ya, salah hurufnya, salah makhrajnya. Nah, itu lahan. Khata, lahan yang bil khata, dengan kesalahan. Kata Imam Nuraja. Jadi adzan dengan melagu-lagukan itu hukumnya sama dengan membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah. Wa karahahu Malik wa Syafi'i aidan, dan dibenci pula oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, dan di dalam bahasa Imam Malik begitu juga Imam Ahmad, kalau kata kariha itu bahkan kebanyakannya adalah maknanya adalah haram. Nah, maknanya haram. Dan Ishaq Ibn Rahuyah menyebutkan, ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Ya, karena perlu diketahui Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari ada dua. Sebenarnya banyak. Ya, namun yang masyhur dua dari kalangan, ya, ini Imam Ahli Sunnah, yang selesai sempurna semuanya adalah yakni Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sedangkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, mensyarahnya tetapi belum selesai, dalam syarah beliau meninggal terlebih dahulu. Nah, bahkan ada yang menyebutkan kalau ini selesai lebih luas lagi daripada Al-Imam Ibn Hajar Asqalani. Sementara Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari sudah dipuji oleh para ulama. Nah, dengan pujian sebagaimana hadis la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah, enggak ada pindah lagi setelah Fathu Mekah. Untuk memuji Fathul Bari artinya ya ini jangan tinggalkan, enggak usah pindah dari Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Karena beliau syarah yang sangat bagus, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, di dalam Fathul Bari Al-Imam Rajab Al-Hambali menukilkan pendapat para ulama ussalaf dalam menghukumi azan dengan dilagu-lagukan. Nah, ya ini kata beliau, qala Ishaq Ibnu Rahuyah wa huwa bid'ah. Termasuk bid'ah. Melagu-lagukan dalam azan. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam Syarhul Mumti beliau, beliau menyatakan al-adhanu mulahan wal mutarraba bihi yu'adzinu ala sabili tatribihi ka'annama yajuru al-far agniyah fa innahu yuzzi'u lakin yukrah. Azan yang dilahan, nah didayu-dayukan, dilagu-lagukan, kata beliau, di mana adzan itu dengan bentuk atau cara seperti lafaz-lafaz nyanyian. Nah, ada ya ini kayak nyanyian, ada naik turunnya, mendayu-dayunya. Maka kata beliau, "Aina yuzzi?" Adanya sah, lakin yukrah, namun dimakruhkan. Nah, dimakruhkan. Bagus maksudnya bagaimana, ikhwan? Bagus ya, ini tidak mengurangi, merubah makhraj dan haknya huruf. Nah, namun jangan terlalu mendayu-dayu. Ya. Tidak berliku-liku lah. Kalau ada naik turun pun tidak terlalu, sekali dua kali sudah. Nah, karena itu adalah azan, di mana juga nida panggilan adalah dibutuhkan semacam setidaknya ada nilai tegas namanya memanggil. Nah, kalau kita bahasa sendiri, ayo, ayo, kan gitu, manggil. Tidak kemudian dinyanyikan panggilan. Nah, ini hukum talhin atau tatrib fil adzan. Melagu-lagukan atau mendayu-dayukan adzan. Nah. Kalau kita lihat adzan seperti Masjidil Haram, ya begitu juga Masjid Nabawi, ikhwan, enak. Tidak terlalu mendayu-dayu, ya. Caranya enak. Nah, setidaknya paling tidak. Semisal yang kita dapati adanya siapa korek yang biasa tersebar itu? Siapa? Bukan yang biasa ya ini murattal itu. Nah, ya. Siapa? Musyairah. Nah, jelas itu bentuknya yang kita ketahui ihwan jamaah adalah semacam dinyanyikan. Nah, sudah mendekati pada bentuknya satu yang dinyanyikan. Maka yang demikian ya, maka hasan tidak ditiru. Jadi bagus, lantang, tidak didayu-dayukan, cuman jangan terlalu kaku juga. Nah, banyak kalau orang Syiah adanya kaku. Ya, hayo Rasul. Ini ya. Nah. atas ya, adanya ada tambahan. Ya ini bukan ya ini hayalal falah, tapi mereka ganti dengan hayala khairil amal. Nah, ya. Kalau secara arti mari kita menuju sebaik-baik amalan. Itu biasa khasnya mereka. Nanti kalau antum dengar adzan ya hayala khairil amal, itu kemungkinan ya orang Syiah kemungkinan. Karena itu lafaz yang tidak dicontohkan. Di lafaz riwayat adzan tidak ada. Orang Syiah yang membuat-bikin yang demikian. Baik. Kemudian ikhwan jazakumullah, masalah berikutnya al-kalam fi asna'il adzan. Berbicara di tengah-tengah adzan. Nah, berbicara di tengah-tengah adzan. Antum lagi adzan, ada teman antum datang misalnya. Di situ ada aqua enggak? Nah, antum lagi adzan. Gimana ya? Apakah perlu dijawab? Berkata Al-Imam Al-Mundhir rahimahullah di dalam kitab Al-Awsat, beliau mengatakan ikhtalafa ahlul ilmi fil kalam fil adzan. Berbeda pendapat kalangan ahlul ilm tentang berbicara di tengah-tengah adzan. Farakhasat fihi ta'ifah. Sebagian kelompok yaitu memberikan rukhsah, keringanan, boleh. Nah, di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri atau Imam Qatadah, nah, dan yang lainnya. Begitu juga Imam Ahmad membolehkan berbicara dalam adzan. Nah, sebagian lagi menyebutkan adalah makruh. Seperti Imam Nakhai, Al-Imam Nusirin, Al-Auza'i, Imam Malik, begitu juga Imam As-Safi'i, Imam As-Sawri, dan yang lainnya. Wallah alam ikhwan jazakumullah, dari pendapat, dua pendapat tersebut kita bisa jamak. Enam, bahwasannya yang nampak adalah tidak sampai pada haram. Ya, tidak sampai pada haram. Ketika berbicara itu dibutuhkan, maka boleh. Ya, boleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan catatan, ya, dengan catatan jangan pembicaraan yang lama, panjang seperlunya. Kalau itu dibutuhkan. Kalau itu dibutuhkan, agar tidak memutus, ya ini perlunya berkelanjutan dalam adzan. Nah, kalau bisa sekedar menjawab, ya ada ini aqua, itu aja. Nah, ringan. Nah, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan larangan. Tidak ada dalil yang menunjukkan larangan berbicara dalam ketika di tengah adzan. Nah, selama juga tidak memutus lafaz adzan ya. Misalnya antum hayyalah shalah, bukan hayya baru setelah itu putus baru berbicara shalah lagi di belakangnya. Nah, ini jelas enggak boleh. Yang demikian jelas enggak boleh. Karena lafaz-lafaz adzan telah ada datang tuntunannya. Nah, telah datang tuntunannya, maka tidak boleh kita sisipi lafaz-lafaz yang lain. Jadi ketika selesai satu enam kalimat atau satu jumlah, maka kalau memang kita dibutuhkan berbicara, ya berbicara. Nah, terlebih pembicaraan yang memang mengharuskan tengah adzan antum ya. Ada anak kecil datang tiba-tiba, ya, mau ngambil gelas, ya, gelas kebetulan ada, ya, gelas di situ warna sirup. Nah, tertariklah anak kecil itu. Ternyata itu panas, ya, antum mesti bicara, jangan, itu airnya panas. Nah, malah tidak mengapa. Ya, kalau antum nggak berbicara saat itu, madu saat itu, karena La darara wala dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri kita dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, harus dicegah sesuatu yang membahayakan itu harus dicegah. Nah. Ya, saya lagi adzan. Ya. Ya tak biarin aja. Nah, silakan kecil. Ya, ambil air panas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini alhamdulillah beberapa hal yang berkaitan dengan adab-adab yang mesti diperhatikan ketika adzan. Untuk sementara kita cukupkan di sini alhamdulillah. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya dengan hadis yang selanjutnya. Di mana hadis yang berikutnya adalah membahas tentang yakni apakah sholat Id itu perlu ada azan dan iqamah. Nah. Dan kemudian berikutnya hadis-hadis yang lainnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ikhwan jazakumullah, termasuk sekiranya adanya di masjid. Nah, dari pendapat yang rajih adalah seorang yang beriman tidaklah najis. Innal mu'min la yanjus. Ya. Begitu juga yang sudah kita bahas terdahulu, seseorang adalah masuk masjid. Pendapat yang rajih adalah sekalipun dia dalam keadaan junub, maka itu adalah yakni boleh. Nah, adalah boleh. Adalah Rasulullah SAW sebagaimana pernah kita bahas, beliau menahan orang kafir di tali di tiang masjid. Menyerang kafir, ya. Dia adalah tidak ngerti masalah mandi besar, mandi junub dan sebagainya, enggak ngerti. Maka ini menunjukkan adalah jasadnya orang kafir sekalipun jasadnya ya adalah tidak najis. Terlebih adalah musyrik. Adapun ayat innal musyrikina najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka yang ditafsirkan oleh para ulama yakni najis i'tiqad. Akidahnya. Nah, akidahnya adalah najis mereka. Keyakinannya. Nah, adapun jasadnya manusia sekalipun dia kafir atau bahkan mukmin adalah tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun sekali lagi kalau kita misalnya masuk masjid dalam keadaan suci, ya, itu lebih afdal. Nah, ada daripada suci lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada yang lain? Kalau yang belum balik boleh ada. Ikhwan jazakumullah, adzan nanti ada pembahasan hadisnya itu. Kenapa belum kita sebutkan? Nanti ada pembahasan. Di antaranya adalah karena kemarin baru sunnah-sunnahnya ya, belum syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah Islam. Nah, kemudian akil berakal. Nah, kemudian adalah di tidak menjadi syarat baligh adalah disyaratkan mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, dan dituntunkan adalah yang dia sudah yakni mengetahui makna lafaz adzan tersebut. Nah, adapun baligh tidak menjadi syarat. Tetapi ketika dia ditunjuk sebagai muadzin, yang ditunjuk muadzin. Artinya kalau sesekali ya dia bukan muadzin tetap. Maka kalau yang ditunjuk adalah yang kebiasaan kondisinya, yakni yang sudah balig, ngerti selain suaranya bagus, ngerti makna-makna yakni bacaan azan. Nah, juga ngerti hak-haknya huruf yakni secara makhraj azan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakum khair wa barakatuh. Wa akhiru da'na alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.